curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Radio 4,2 Yes Radio Kebanggaan Cilacap. Sekali lagi sahabat, ini adalah Curan War by Request. Jadi sahabat masih ngarep request jaluk cerita-cerita lucu ya wis glundung-glundung napae palang-palang napae 08 12 2665 774. Jangan temenan kayak oke banget singa melu. Nah jangan diwacak napa ora sida acara sin Curan War apa ora. Saya bingung ngarep requesting biar muter nasing di gue. Tapi ge mandur tengku lah ya sing wis pada balang-balang nama ringan eh Chan. Kepriwe ge arep iki bae apa mengko? Kok diset ki nang sebelah nang Kang Sandi lagi golet-golet iki ceritane. Sekali lagi ini adalah curanmor by request. Apa sih arep kepengin request anu cerita-cerita lucu? Ya wis ngene bae 08 12 2665 774. Eh gak usah kesuwen. Dikirim-kirim ayo uli, harap go dawet go lilike sama bae uli bae. Bre, langsung bae apa yo? Siapa burung? Is, rong kenapa ya? Curanmor, judulnya ke eksekusi hukuman mati dengan lilin. Selamat menikmati, Kang. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Sapa bae wong e buar gelange 300 gram. Aji-ajine njukut nang Banten. Gurune dukun sing jan manjure pisan. Angger wis ngadepi sakaratul maut, kayan-kayane ya keweden pisan ya. Sapa bae wong e lah. Lah iki termasuk ana kasus sing jenengane terpidana mati kaya ngapa rasane lah. Uli keweden, udin telangsa, tapi ya kepriye maning sih wong ana pancen wis dadi dalane, pancen kon mati di setrum. Kayaknya udah cerita pisan maning Kang. Tadi ana dua narapidana sing arep dihukum mati. Kasusnya kasus bom. Sing siji jenengane Makrozi, sing siji maning jenengane Ali Sukron. Nah wis. Lagi cerita-ceritane nang penjara. Lagi arep ngadepi sing jenengane hukuman mati di setrum. Langsung panggil. Pidana mati, Makrozi bin rumah di petugas Makrozi ke dilara. Lah, barang Makrozi dipanggil pokoknya ruang eksekusi. Ali Sukron singe sinang penjaraan. Ledege ora patut, biyunge diceluki boy. Tukang jagane ora tegel, akhire dihibur. Bok, boke. Seneng anak kiri kakak kita menuripi jalajan. Yang ngarep kakak lajan yakin yang bebah. Yakin kon ngisi wetengnya Rika mien. Yakin lajan. Sambulan urip nang wetengnya Rika. Barang dongol. Tadi wong kakak dia malah dihukum mati. Padahal salanjung ya ora pati ya. Kau ngadar kur mumpak na mobil ini ngarep gua ngebom bae marah hukumannya mati kayak si keprime jalah Chan. Bok, dimembok. Ginung sewu ya Kang Ali Sukron ke penjaraan. Penjaraan, apa? Penjaraan. Aturan ini genah. Orang ini ngerokok, orang ini ngorong-ngorong, orang ini gawani balak. Menang us gali mati ngetok pembok, menang ngasih reang. Entah ini ngutin emang sane, bingungnya mana kayak gue datang dudangi. Kok jor-jor yang ngerbingung dudangnya gitu terus gue selamat orang. Oh lah Jan, polisi ini melor dengan melas. Jajah lah karena anakmu sih kayak gini, kayak apa rasanya gue Kang? Seh, anggar anaknya sih ngonek tuh lu inget gemien. Oh lah Jan gue kayak tenang baik, orang usah pedih, orang usah ngeledek, orang usah kebetin kayak gue. Sing jenane hukuman mati nang kene Kang, kepenak lah, kepenak pokoknya. Dijamin langsung mati pokoknya sekalian lah. Oh alah Jan, madan mikir sending jajal Kang lah Jan, wong sing jenane wong arep ngadepin hukuman mati tuh li Jan. Disetrum maning nang kene, walah pribe nyong ye. Domongi wis ora usah kepeden kaya gue. Dihukum mati nang kene pancen disetrum. Tapi tegangannya wis dhuwur Kang. Dadi sekali tempel langsung mati. Ora usah dadak ngurusi sekarang tanpa barang, langsung mati. Cepet banget pokoknya dimati lah. Orang dadak ngorong-ngorong apa maning. Ya, cita-citanya ke petugasnya terus menghibur sing jenana Ali Syukron. Kekenali Syukron, janjane wongnya tak kecing. Tapi lu, gemagus. Anak mobil, bane gembes, anu warung go. Ngebom ke kanan malah dipompak enak, kabus. Nah wis, ijik-ijik anak suara wong jerit. Kayaan-kayaannya suaranya makna uji kaya lagi di setrum kaya kayaannya kaya. Jajal telik kaya yuk. Nah, gue mbok ceritane bewis kaya gue. Sinjinan Ali Syukron ini tambah keweden. Jajal telik maning, maring ruangan Ali Syukron lagi ngapak kaya bocah. Weh mbok, jangan aduh si kepriwe nyongki aduh. Ah, kedenya makrucin datang jerit terubat aja kainnya singgok aja ngapa jalan jana aduh. Jangan mau ngamati ini kursi jalan tok di setrum tegangannya tinggi. Orang memin datang sekarang teman barang priwe ke, tekang aduh. Seh, iya nyobe bingung kok jadil tak pilih disini kemarin ngalau ke priwe ke. Yura tau-tau nih kia nama kuman mati kia, sakaya kia. Ngatak ngorong-ngorong apa barang. Apa ditempili disini apa ya? Datang tak pilih aneh, jangan marih aneh jalan. Kau ngebaca nangis. Miki Kang, kita yang mah kerucut datang suatu teman udah mati, datang ngorong-ngorong apa barang. Jadi kerucut dah lah, setir masuk mati, orang mami sekarat barang. Miji dili ke apa urungnya Miki? Sike is, acara yang baik kowe, jajal swek lembena apa kepriwe kowe. Meneng, balane kowe mah kerucut mati, jangan khawatir. Lah jadi mah orang datang ngorong-ngorong di sini cara Rika. Tempel kabel langsung mati. Dan yang datang ngorong-ngorong priwe kaya mbacanya suwe kaya lajan. Is tenang baik, orang masalah anak-anak. Pangruang eksekusi nyemiki, orang ada masalah, senang baca khawatir. Jadi pancen kianu listriknya lagi mati, si keringnya pedot kayak mau, jadi ya keremaning. Wis jadi dinane dinake kon mati emak rose, kon biasa kose, ya akhirnya ya listriknya diganti we karo lilin. Karo lilin? Aduh, keprime kianu. Di sumber ciraya kok lajar, kok anak-anak kianu malah dijamun dari ulang tahun, walajan. Kok anu kudunya karo listrik kok malah diganti karo lilin, nanti keprime curan mor, pencurian sepeda motor. Salah. Curahan perasaan dan humor.